Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Jumat 8 April 2016 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Veya Artega. Eksekusi narkoba dilakukan tahun ini. Tenggat waktu makin dekat, DPR tolak beri tebusan. Pengungsi Yunani kembali dikirim hari ini. Saudara Lun, dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralon, eksekusi terhadap sejumlah terpidana narkoba akan berlangsung tahun ini setelah sempat vakum sejak April 2015 lalu. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan akan ada lebih dari satu orang yang akan dieksekusi terkait kejahatan narkoba tahun ini, termasuk warga negara asing. BBC Indonesia melansir. Dia juga tidak mengatakan secara spesifik kapan hukuman mati akan dilakukan. Pada 2015, Indonesia telah mengeksekusi 12 terpidana mati kasus narkoba, semuanya adalah warga negara asing. Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, eksekusi telah ditunda karena adanya tekanan dari dunia internasional. Mantan Kabareskrim Polri tersebut mengungkapkan, Indonesia perlu mengevaluasi dan berkomunikasi lebih lanjut dengan negara-negara yang tidak setuju dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Syederalun memasuki tenggat waktu pembayaran uang tebusan yang dituntut oleh kelompok penculik muncul perdebatan antara pejabat keamanan Indonesia dan politisi di DPR. Hal ini tentang opsi membayar tebusan untuk membebaskan 10 WNI yang disandera di Filipina Selatan. BBC Indonesia melansir. Anggota DPR dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon menolak opsi uang tebusan yang disiapkan pemerintah Indonesia untuk pembebasan 10 WNI yang disebut disandera kelompok Abu Sayyaf. Effendi juga mengkhawatirkan apabila pemerintah Indonesia menyetujui membayar uang tebusan, praktek seperti itu akan diulang kembali oleh kelompok penculik. Sinyal kesediaan pemerintah Indonesia untuk menyediakan uang tebusan kepada kelompok penculik itu dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Riamiza Riacudu Rabu pagi, walaupun dia menjelaskan dana tebusan itu bukan uang negara. Syederalun, pengirim gelombang kedua migran dari Yunani ke Turki diperkirakan bakal berlangsung hari ini. Hal ini sebagai bagian dari kesempatan antara Uni Eropa dan Turki untuk mengurangi arus migran ke Eropa. BBC Indonesia melansir. Gelombang pertama yang sebagian besar merupakan migran asal Pakistan tiba di Turki Senin lalu, namun sejak itu proses pengiriman terhenti karena migran yang mengisi permohonan suaka di Yunani mendadak meningkat drastis. Hari ini, dua perahu berisi ratusan migran diperkirakan akan tiba di Turki dari Yunani. Melalui perjanjian antara Uni Eropa dan Turki, semua migran Suriah yang mencapai daratan Yunani harus dikirim ke Turki jika mereka tidak mengajukan permohonan suaka atau permohonan mereka ditolak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, saat krisis pengungsi Suriah menjadi pemberitaan utama di media-media, ada kisah lain yang luput dari sorotan. Mereka adalah kalangan intelektual yang bakal surut dari Suriah akibat konflik yang berkepanjangan. BBC Indonesia melansir. Keinginan para pelajar untuk menempuh pendidikan lebih tinggi di Suriah terputus karena konflik peperangan. Kaum civitas akademika berpencar ke negara-negara lain atau mengalami penindasan di negaranya. Menurut Presiden Institute of International Education, Alan Goodman, permasalahan sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah organisasi yang bermarkas di New York dan sudah berusia 100 tahun ini. Menjelang meletusnya konflik pada 2011, tercatat ada 350 ribu sarjana strata 1 serta para dosen dan profesor yang berjumlah lebih dari 8 ribu orang. Syedaralun, Kementerian Pariwisata akan segera mencairkan dana program Wonderful Indonesia senilai 5 miliar rupiah untuk membantu pendanaan pembalap Formula 1 Indonesia, Rio Haryanto. CNN Indonesia melansir. Untuk pembalap di ajang F1 bersama tim Menor Racing, Rio perlu membawa dana sponsor hingga 15 juta euro. Saat ini, pihak Rio baru membayarkan 5,25 juta euro yang berasal dari Pertamina selaku sponsor utama Rio, senilai 2,25 juta euro dan dana pinjaman dari Kiki Sports, senilai 3 juta euro. Setelah seri balapan ketiga GP China pada 17 April nanti, Pertamina akan kembali menyetorkan 3 juta euro. Tambahan 5 miliar rupiah dari Kementerian Pariwisata setara dengan 300 ribu euro. Artinya, masih ada kurang lebih sekitar 4,2 juta euro yang mesti Rio cari. Syedaralun, Perdana Menteri Inggris David Cameron akhirnya mengaku pernah punya saham di perusahaan offshore ayahnya di Panama. Pengakuan Cameron ini adalah imbas dari bocoran dokumen Panama atau Panama Papers. CNN Indonesia melansir. Diberitakan Reuters, hal ini disampaikan Cameron dalam wawancara dengan ITV News kemarin. Padahal dalam beberapa pernyataan sebelumnya, juru bicara Cameron mengatakan Perdana Menteri Inggris itu dan istrinya tidak dapat untung dari dana-dana offshore saat ini. Cameron kepada ITV News mengaku pernah punya saham bersama istrinya, Samantha, di perusahaan trust di Panama bernama Blairmore milik ayahnya, Ian. Namun saham-saham itu telah dijual pada tahun 2010 saat dia menjadi pemimpin oposisi dan sebelum menjabat Perdana Menteri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 8 April 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.